tek wong liya. Dhewe sing nyirami, dhewe sing ngupuki wayah panen dipetik wong liya. Sakno ya, sakne ya. Kalah cepet soalnya dhewe. Dhewe iki kok mesti kelaran-laran ta, Mbak Sin? Wayah wong kelaran tampil. Wayah tampil. Toto maning wis kadung sunjawis jawisi sunjoko langsung rumyati ya omong riko sing bisa keganti Apa lo cah iki? DS mo teles urung? Wis. Wis. Oh, wedhus. Bayo.